dibacakan dan disajikan kepada masyarakat melalui televisi, internet, surat kabar. Percekcokan demi percekcokan di tubuh pemerintah diketahui oleh banyak orang melalui media-media ini. Terlepas dari adanya berita-berita dusta yang mengiringi berbagai berita lainnya, semua itu sangat berpotensi memunculkan radikalisme, sangat berpotensi melahirkan para radikalis dan teroris. Karena masyarakat yang beragam ini, pola berpikirnya, beragam karakternya, beragam pula kepentingannya, ketika disuguhkan kepada mereka setiap hari berita-berita yang terjadi dan menimpa pemerintah kita, maka di antara mereka pun beragam menyikapinya. Ada yang acuh tak acuh, tidak peduli, tidak mau tahu, dengan mengatakan saya sibuk mencari rizki, saya sibuk menghidupi dan menafkahi keluarga, enggak mau tahu dengan itu. Ini satu gambaran, dan tentu ini yang lebih baik. Tidak ikut berkomentar, berbicara, menilai apa yang terjadi di tubuh pemerintah. Tapi dia berdoa kepada Allah. Dia meluangkan waktu untuk mengangkat kedua tangannya memohonkan ampunan bagi seluruh kaum muslimin. Dan dia memintakan ampunan kepada Allah untuk pemerintahnya dan memohon hidayah untuk mereka. Tapi di situ ada masyarakat yang berkelebihan dalam kepeduliannya, sehingga memposisikan dirinya sebagai orang seolah-olah yang bertanggung jawab atas semua itu, dan akhirnya mengambil tindakan. Ada di antara mereka yang mengambil tindakan sendiri tanpa ikut dalam jaringan-jaringan teroris, melakukan pembunuhan, melakukan penyerangan dengan senjata tajam. Ada di antara mereka yang terkoordinir dalam jaringan teroris, melakukan penembakan, pengeboman, dan yang lainnya. Ini semua akibat dari kebebasan media massa menyiarkan semua perbuatan musibah, perbuatan keji yang terjadi di masyarakat atau di dalam tubuh pemerintah. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengecam keras dan mengancam dengan azab yang pedih orang-orang yang memiliki kesukaan menyebarkan berita perbuatan-perbuatan keji, perbuatan kesalahan dan kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah muslimin. Baik muslimin sebagai masyarakat, terlebih-lebih muslimin sebagai pemerintah. Allah mengatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita perbuatan keji kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Azab yang pedih di akhirat dengan di dunia dengan bentuk musibah-musibah, termasuk azab adalah hilangnya keamanan, hilangnya stabilitas keamanan negara dan masyarakat. Ini bagian daripada azab. Demikian kaum muslimin, maka tidak boleh adanya kebebasan pers. Tetapi memang kebebasan pers Kebebasan media itu adalah salah satu perangkat dari demokrasi. Kebebasan berbuat, kebebasan berpendapat, kebebasan berucap, kebebasan ini dan itu. Ini yang juga berperan besar. Teroris tak pernah habis. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sulit untuk mengobati suasana ini. Tangan pemerintah seolah-olah dibelenggu oleh belenggu-belenggu hak asasi manusia. Hak asasi dan kebebasan berbicara. Diizinkannya kegiatan demonstrasi. Dilegalkannya kegiatan demonstrasi atau mudhaharah. Dengan alasan kebebasan dan hak masyarakat. Untuk mengungkapkan isi hatinya. Unek-uneknya. Melalui kegiatan demonstrasi. Ini juga bagian daripada potensi besar berkelanjutannya terorisme. Tapi apa daya tangan tak mampu berbuat. Gak mungkin melarang, menurut perhitungan mereka, melarang demonstrasi. Karena itu bertentangan dengan HAM, hak asasi manusia. Kaum muslimin yang semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga yang menjadi sebab terbesar teroris tak pernah habis adalah tadi telah disebutkan ketidakmampuan masyarakat ataupun pihak-pihak yang terkait untuk mengidentifikasi terorisme sedini mungkin. Pemerintah seolah-olah sekarang ini disibukkan dengan memadamkan api yang sudah dibakar di sana-sini. Tak ubahnya pemerintah-pemerintah muslimin ini sekarang disibukkan untuk menjadi pemadam kebakaran. Api di sana, kirim, padamkan. Api di sana, padamkan. Api di situ, padamkan. Pertanyaan besar, kenapa api itu menyala? Bagaimana prosesnya? Tidak mungkin dahan dan ranting pohon yang basah, yang hijau akan mudah terbakar. Kalau terbakar pun tidak akan terlalu besar dan mudah dipadamkan. Tetapi yang mudah terbakar adalah dahan, ranting, daun yang kering. Kering dari ilmu, kering dari bimbingan. Kering dari akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para salaf, para sahabatnya dari generasi salaf. Kering. Sehingga begitu mudahnya dia dibakar. Dengan alat pembakar yang ringan saja dia akan memunculkan api yang besar. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidakmampuan mengidentifikasi terorisme sedini mungkin, ini juga problem besar. Tetapi Islam, Al-Quran dan Sunnah mengajarkan itu. Begitu juga prinsip-prinsip salaf yang diajarkan oleh para ulama-ulama salafi. Prinsip-prinsip bergaul, prinsip-prinsip berteman, prinsip-prinsip di dalam membaca literatur-literatur, mana yang boleh dibaca, mana yang tidak boleh dibaca. Bahwa prinsip-prinsip salaf yang diajarkan oleh ulama-ulama salafi menawarkan solusi yang komprehensif, yang universal, yang menyeluruh, tidak sebagian tanpa bagian yang lainnya. Solusi dari sini tetapi yang di sini tertutup. Solusi dari sini namun di sini mendatangkan bahaya lagi. Sebagai contoh, Al-Quran mengajarkan, dan ini yang ditanamkan oleh para ulama-ulama kita, sebuah prinsip bergaul. Allah mengatakan, wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi imma yunsiyannaka asyaitan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumiz zalimin. Jika Anda, Allah memerintahkan kepada Nabi, jika Anda wahai Muhammad, dan kita juga termasuk di dalamnya, berlaku syariat ini, perintah ini berlaku, larangan ini juga untuk kita, jika Anda mendapati orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu, maka tinggalkan majlis itu. Jangan duduk di sana. Jangan bermajlis dengan mereka. Kalau engkau pernah bermajlis dengan mereka karena dibikin lupa oleh syaitan, duduk di majlis-majlis yang ayat-ayat Allah dibicarakan tanpa ilmu, dengan cara yang batil, penafsiran-penafsiran yang salah, engkau pernah karena dilupakan oleh syaitan, maka setelah peringatan ini, jangan lagi engkau duduk dengan orang-orang yang zalim itu tadi. Zalim karena akidahnya menyimpang, zalim karena prinsip-prinsipnya dan manhajnya keluar dari rel kebenaran. Tapi prinsip ini sekarang sering diabaikan. Prinsip ini bahkan dinilai sebagai pemecah belah umat. Ketika kita para ustadz dengan bimbingan para ulama salafi mengingatkan umat Islam, hati-hati jangan hadiri kajian da'i yang ini atau da'i yang itu, karena dia adalah seorang da'i yang memiliki paham terorisme. Buktinya ini. Waspada. Yang terjadi apa? Ini pemecah belah umat. Padahal Nabi mengatakan, inna hadzal din, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Barakallahu fikum. Naam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akidah dan prinsipnya sangat tergantung, sangat dipengaruhi oleh akidah dan prinsip kawan dekatnya. Maka hendaknya, kata Nabi, dia melihat, mengoreksi siapa kawan dekatnya yang dia belajar dengannya, siapa kawan dekatnya yang dia menghadiri kajian-kajiannya, siapa kawan dekatnya di dalam berdakwah, siapa kawan dekatnya di dalam beramal soleh. Kalau ada seorang kawan, walaupun saudara kandung atau teman sekolah dahulu, tetapi dia sekarang terdapat padanya ciri-ciri akidah teroris Khawarij, kalau kita mampu menasehati, nasehati dengan baik dan ilmiah. Kalau kita tidak mampu, tinggalkan majlisnya, tinggalkan perkawanan dengannya. Dan ini dicontohkan oleh generasi salaf rahimahumullah. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari ini adalah agama kita, akidah kita. Ilmu yang kita pelajari ini terkait dengan iman kita, prinsip dan manhaj kita. Maka kata Ibnu Sirin, siapa Ibnu Sirin? Seorang ulama besar di masa at-tabi'in. Namanya Muhammad bin Sirin. Kibarut tabi'in, termasuk kibar at-tabi'in. Maka kata beliau, hendaknya kalian melihat, mengoreksi dari siapa kalian menimba ilmu ini. Tidak sembarangan. Kalau Anda mendapati seorang ustaz, seorang penceramah, dalam ceramahnya menukil dan menyebut tokoh-tokoh teroris atau peletak dasar pemahaman terorisme, tinggalkan. Kalau ada seorang penceramah atau ustaz di dalam ceramahnya menyebutkan telah berkata seorang ulama besar yang bernama Sayyid Qutb, hati-hati. Sayyid Qutb adalah salah satu tokoh peletak dasar paham terorisme yang mengkafirkan umat Islam secara totalitas di muka bumi ini. Tak tersisa lagi negara di muka bumi kecuali dia adalah kafir. Demikian Sayyid Qutb dengan karya-karyanya semisal Fi Dhilalil Quran atau Ma'alim Fit Tariq atau Al-Ijtima' Na'am Barakallahu Fikum Ma'alim Fit Tariq Al-Adalah Al-Ijtima'iyah dan beberapa karyanya yang lainnya. Ditanamkan di sana pola pikir takfir, pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslimin. Bukan sekedar kaidah, tetapi sekaligus penerapannya. Begitu juga kalau Anda mendengar seorang ustaz, seorang penceramah, di dalam ceramahnya mengatakan, sebagaimana telah dinasehatkan oleh Imam Besar Hasanul Banna, waspada terhadap dai ini, karena Hasanul Banna salah satu peletak tokoh atau salah satu peletak dasar pondasi pemikiran terorisme yang Hasanul Banna merupakan pendiri kelompok Ikhwanul Muslimin yang membagi kelompok Ikhwanul Muslimin menjadi dua sisi, dua sayap, sayap politik membentuk partai politik Ikhwanul Muslimin dan sayap militer yang melakukan kegiatan pengeboman, pembunuhan, teror dan seterusnya. Dalam berbagai ungkapan dan petua-petua Hasanul Banna mendidik anak-anak muslimin untuk mengkafirkan umat, untuk memberontak kepada pemerintahnya dan melakukan teror. Kalau Anda mendengar seorang mudarris, seorang guru di madrasah atau penceramah dalam tabligh akbar, dalam kultum atau yang lainnya menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Abul A'la Al-Maududi, hati-hati, ini orang juga salah satu tokoh besar yang dikagumi oleh kelompok Ikhwanul Muslimin dari Pakistan. Kalau Sayyid Qutb dari Mesir, Hasanul Banna dari Mesir, Abul A'la Al-Maududi seorang berpaham khawarij yang dengan tegas mengatakan tidak ada lagi negara muslim di muka bumi ini, bahwa kita diperintahkan untuk memerangi tauhid. Dan ini ciri-ciri berikutnya. Kalau ada penceramah-penceramah yang mengatakan bahwa pemerintah ini adalah tauhid dengan redaksi atau kata yang baru saja kita dengarkan, tauhid, dan menyematkan tauhid ini untuk pemerintah muslimin, maka waspada pada penceramah ini, pada guru ini, pada ustadz ini ada paham teroris khawarij. Tinggalkan majelisnya. Kalau ada penceramah yang memuji-muji para pelaku peledakan atau operasi peledakan, memuji peledakan 11 September tahun 2001 atau memuji peledakan bom Bali oleh Imam Samudra dan kawan-kawannya, atau memuji pembunuhan Anwar Sadat yang dilakukan oleh pembunuhnya yang bernama Khalid Islambuli, salah satu anak muda Naam yang berpaham kelompok Ikhwanul Muslimun, waspada, hati-hati. Kalau Anda mendengar seorang penceramah, seorang ustaz dalam tabligh akbar memuji-muji revolusi Iran pada tahun 79 yang dipimpin oleh pimpinan terbesar Syiah Ayatullah Khomeini, yang sebenarnya lebih pantas untuk dikatakan Ayatus Syaitan Khomeini, sejak peristiwa revolusi Iran itu semangat pemberontakan di berbagai negara termasuk Indonesia terus meningkat. Sejak revolusi Iran, pimpinan Khomeini di Iran yang menentang pemerintah yang berkuasa pada waktu itu dengan pasukan garda revolusinya. Kalau Anda mendengar seorang penceramah memuji revolusi Iran yang dan dinamakan dengan revolusi Islam untuk negara Islam Iran, hati-hati. Ini orang memiliki paham teroris Khawarij. Dan tadi sudah dikatakan, sejak peristiwa tahun 79 tersebut, revolusi Iran tersebut, semangat penentangan kepada pemerintah di berbagai negara meningkat. Sehingga terjadi pertumpahan darah di beberapa negara. Terjadi permusuhan antara masyarakat dengan pemerintahnya. Meningkatnya eskalasi peledakan-peledakan bom di berbagai negara pasca revolusi Iran. Ini adalah upaya mengidentifikasi terorisme sedini mungkin sebelum terjadinya. Maka kepada para orang tua, ayah dan ibu, di samping Anda berdua harus berbekal ilmu dan belajar guna memperhatikan dan mengoreksi anak-anak kalian sebelum nanti Anda terkejut, sebelum nanti Anda sebagai ayah atau ibunya kaget ternyata anak Anda tertangkap dalam jaringan teroris. Atau Anda akan menangis ketika Anda mendapati ternyata Anda, anak Anda, putra Anda terlibat dalam operasi peledakan di sana ataukah di situ dan mayatnya sekarang ada di kantor polisi. Sebelum Anda terkejut, wahai ayah, wahai bunda, wahai ibu, ketahui, tapi ilmiah, jangan membabi buta, jangan sembrono sembarangan di dalam menilai, menyikapi, dan mengambil langkah. Tentu semua itu membutuhkan ilmu. Nggak mungkin Anda hanya ongkang-ongkang kaki membaca koran, kemudian Anda bisa berilmu. Tidak mungkin Anda hanya duduk sambil minum kopi di pagi hari, membuka internet, cari informasi melalui internet, kemudian Anda menjadi orang yang berilmu dan bisa mengambil langkah-langkah antisipasi. Tidak mungkin. Belajar. Belajar. Bertanya kepada ulama. Bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kalau Anda mendapatkan tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh berpaham teroris atau penerbit-penerbit buku yang menerbitkan buku-buku terorisme, hati-hati. Penerbit-penerbit yang mencetak atau menerbitkan buku berjudul Wasiat Sheikh Usama bin Laden atau buku Saudi, negara Saudi Arabia di mata Al-Qaeda, waspada. Ketika Anda mendapati buku itu pada putra Anda, nasihati dia dan cegah dia. Berarti anak Anda sudah mulai masuk ke rel terorisme. Kalau Anda biarkan, Anda akan terkejut bahwa ternyata anak Anda seorang teroris. Ketika Anda mendapatkan anak Anda suka mendengar, memutar audio tokoh-tokoh teroris yang memprovokasi masyarakat muslim dan pemuda muslim untuk menjadi seorang radikalis teroris. Semisal tokoh Salman al-Auda, kaset-kaset Safar al-Hawali, dua tokoh teroris dari negeri Saudi yang sudah dicekal oleh pemerintah Saudi dua kali dalam dua periode. Nah, atau Al-Arifi yang terus memprovokasi anak-anak muda untuk berangkat ke Syria. Nasir al-Umar. Dari nama-nama Hizbiyun, nama-nama orang yang berpaham dengan paham Sayyid Qutb, berpaham dengan paham al-Banna, berpaham dengan paham al-Maududi. Kaum muslimin, penting umat Islam berbekal ilmu untuk mampu mengidentifikasi terorisme sedini mungkin. Rinci. Tepat sasaran, tidak sembarangan. Dalam kesempatan ini penting diingatkan. Banyak pihak yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang tokoh yang menanamkan paham terorisme. Perlu diketahui, pihak atau orang yang mengucapkan ini, kemungkinan pertama, dia seorang yang jahil, tidak mengerti, kemudian dia tertipu dengan tipuan para tokoh-tokoh yang mendiskreditkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dengan kata lain, jenis pertama ini orang-orang yang taklid, yang ikut-ikutan. Ikut menyuarakan, hati-hati, Muhammad Abdul Wahhab mengajarkan terorisme. Wahabi mengajarkan terorisme. Kemungkinan kedua adalah seorang yang tidak pernah membaca atau mengetahui tentang sejarah dan ilmu serta akidah Muhammad bin Abdul Wahhab secara rinci. Juga ikut-ikutan menyuarakan ini, permasalahan ini. Belum sempurna membaca, belum sempurna meneliti, sudah menyimpulkan. Dan ini sebuah kezaliman. Ini sebuah kesalahan besar. Atau ada pihak-pihak yang menunggangi keadaan ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang ulama yang selalu mengingatkan dari bahaya takfir. Selalu mengingatkan umat dari bahaya terorisme dan pemberontakan terhadap negara. Karya-karya beliau bisa dibaca menjadi saksi. Di antara saksi kedua yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah jauh dari terorisme, jauh dari radikalisme adalah karya-karya dan ceramah-ceramah murid-murid beliau atau cucu-cucu murid beliau. Singkat cerita yang mungkin namanya didengar dan mudah dihafal oleh umat di zaman ini. Kalau disebut nama-nama yang dahulu semisal Al-Imam Abdurrahman bin Hasan, Al-Imam Abdul Latif, Al-Syeikh, atau Barakallahu Fikum yang semisal itu sulit dikenal. Tetapi sebut saja nama Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz. Buku-bukunya sampai sekarang ada. Fatwa-fatwanya hingga hari ini ada. Bagaimana Al-Imam Ibn Baz mentahdir, memperingatkan secara keras umat ini dari bahaya Usama bin Laden. Bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz merinci bahaya terorisme detail. Bagaimana beliau berfatwa tentang kesesatan Muhammad Al-Mis'ari yang memprovokasi rakyat di Saudi Arabia untuk menentang pemerintahnya dan memberontak serta mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Kita lihat fatwa beliau. Termasuk dalam fatwa fikih. Semisal dan senada dengan beliau Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Seorang ulama salafi yang dituduh secara zalim dengan tuduhan Wahabi. Lihat fatwa beliau di dalam menjelaskan tentang bahaya teroris Khawarij. Jangan menzalimi. Karena kezaliman itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga fatwa Al-Imam Al-Allamah Rabi' bin Hadi dalam karya-karyanya. Salah satu karyanya adalah Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal aql. Prinsip dakwah para nabi di dalam berdakwah ke dalam agama Allah dipenuhi dengan sikap hikmah dan cara berpikir yang jernih. Di sana beliau dalam buku ini membantah prinsip-prinsip takfir, prinsip-prinsip terorisme yang diajarkan oleh Abul A'la Al-Maududi, tokoh kebanggaan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Karya beliau Jama'atun Wahidala Jama'at, bahwa yang boleh dan diizinkan dalam syariat adalah satu jamaah, yaitu pemerintah. Tidak boleh adanya kelompok-kelompok yang secara struktur sama dengan pemerintah, yang secara struktur seolah-olah dia memerintah seperti waliul amr ada bai'atnya, ada sam'u wa ta'ahnya. Tidak ada kecuali satu yang diizinkan oleh syariat, jamaah wahidah. Siapa itu jamaah wahidah? Wahidah itu waliul amril muslimin, pemerintah muslimin. Jamaah kita di Indonesia adalah pemerintah Indonesia. Jamaah kita di Malaysia adalah pemerintah Malaysia. Jamaah kita muslimin yang ada di Saudi adalah pemerintah Saudi. Dan seterusnya. Syekh menulis buku ini dengan judul Jama'atun Wahidala Jama'at. Satu jamaah, yaitu satu waliul amr, satu pemerintahan, tidak boleh ada jamaah-jamaah yang lainnya, pemerintah-pemerintah yang lainnya, kelompok-kelompok yang mempersiapkan diri, mendirikan negara dalam negara. Tidak boleh semuanya. Membantah siapa ini? Membantah Abdurrahman Abdul Khaliq, seorang berasal dari Mesir, yang tinggal di Kuwait, yang mendirikan yayasan namanya Yayasan Ihya'ut Turats. Abdurrahman Abdul Khaliq, pendiri Yayasan Ihya'ut Turats di negeri Kuwait, memiliki paham terorisme, memprovokasi muslimin dalam peristiwa Ar-Rabi'ul Arabi, yang diistilahkan apa bahasa Inggrisnya? Arab Ais Spring. Spring apa Spring? Apa Bu Aris? Arab Spring? Spring atau Spring? Spring. Nah. Nah, Ar-Rabi' al-Harabi, Ar-Rabi' itu musim semi yang indah. Nah, maksudnya apa? Diberi nama yang indah. Saatnya muslimin di berbagai negara ini seperti musim semi, ya, memberontak kepada pemerintahnya, bangkit meraih kehidupan yang indah dan sejuk seperti di musim. Terjadilah pemberontakan di Mesir, di Aljazair, di Libya, barakallahu, di Tunis dan beberapa negara lainnya. Siapa yang memprovokasi ini? Salman Al-Auda, Nasir Al-Umar, Al-Arifi, Abdurrahman Abdul Khaliq, Yusuf Al-Qaradawi, Mufti negara Qatar. Kalau ada da'i, penceramah, menukil-nukil fatwa Yusuf Al-Qaradawi, hati-hati. Dia adalah seorang penceramah yang berpaham teroris. Karena Yusuf Al-Qaradawi termasuk yang mendukung adanya peledakan-peledakan. Termasuk operasi bom bunuh diri. Menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah operasi syahid. Sehingga para teroris semakin bersemangat dan menjadikan fatwa Al-Qaradawi sebagai legalitas, legitimasi, pembenaran terhadap tindakan teror yang mereka lakukan. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab sebaliknya, justru mereka lah yang dikenal para murid-murid beliau, cucu-cucu murid beliau hingga hari ini, dikenal sebagai ulama-ulama yang membina umat di atas akidah yang moderat. Akidah yang terbimbing di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Serta prinsip-prinsip salaf. Untuk taat kepada pemerintahnya. Loyal terhadap pemerintahnya. Contoh masalah fikih. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ulama besar di negeri itu. Al-Imam Al-Albani, seorang muhaddits besar yang selalu didiskreditkan di negeri Indonesia dan beberapa negeri yang lainnya sebagai ulama Wahhabi. Mereka semua ketika ditanya tentang beberapa permasalahan fikih, misalnya kapan tibanya bulan Ramadan? Ditanya, wahai Syekh, di negeri kami diumumkan misalkan bulan Ramadan hari Jumat. Sementara di Saudi Arabia katanya hari Kamis. Berdasarkan ru'yah, sudah ru'yah di sana. Apa nasihat antum untuk kami? Mana yang harus kami ikuti? Semua sepakat. Masyaikh tersebut, termasuk Al-Albani rahimahullah, ikuti pemerintah kalian. Taatilah ijtihad pemerintah kalian. Dalam masalah fikih, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam masalah-masalah khilaf yang memang khilaf mu'tabar, khilaf yang memang ada porsinya dan dibenarkan terjadi khilaf tersebut dalam masalah talak, dalam masalah waris, dan beberapa masalah lainnya, Beliau ketika ditanya dari penanya dari luar negeri, beliau mengarahkan, ini jawaban kami, tapi coba Anda bertanya, ya, mengikuti keputusan ulama pemerintah kalian di sana. Bagaimana tentang kewalian? Kalau seorang putri mau menikah, siapa walinya? Ayahnya sudah meninggal, yang ada adalah paman dari ibu dan anak atau putranya. Siapa yang menjadi wali? Ikuti fatwa ulama setempat yang memang itu ada khilaf mu'tabar. Khilaf yang masih didirikan di atas apa? Dalil. Coba, para ulama Wahabi ini yang diistilahkan dengan Wahabi, padahal setepatnya yang sebenarnya disebut dengan sebagai ulama salafi. Ulama-ulama yang berkomitmen mengikuti jejak salaf di dalam berdakwah, dalam berakidah, dalam memahami Islam. Mereka mengajarkan kepada muslimin dari manapun, dari negara manapun, untuk loyal terhadap negaranya, taat terhadap pemerintahnya. Begitu juga kalau Idul Fitri. Kapan Idul Fitri? Ada orang-orang yang menelpon kepada ulama di Saudi. Ya Syekh, kapan Idul Fitri? Kata Syekh, kamu hidup di mana? Di Indonesia. Ikuti pemerintah Indonesia. Kamu di mana? Anak di Mesir. Ikuti pemerintah Mesir. Pemerintah-pemerintah kalian adalah pemerintah Muslim. Begitu ulama-ulama salafi menciptakan suasana yang kondusif. Begitu juga murid-murid para ulama tersebut yang ada di berbagai negara. Murid-murid ulama Wahabi, kalau diistilahkan dengan Wahabi, yang ada di Afrika, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Asia, yang ada di India, yang ada di Pakistan, yang ada di Bangladesh, ada yang di Sri Lanka, ada yang di Indonesia, dan seterusnya. Antum perhatikan, perhatikan wahai umat, siapa yang paling getol, siapa yang paling bersemangat menasihati masyarakat Muslim untuk tetap taat kepada pemerintahnya, jangan memberontak, taati perintahnya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan mengkafirkan pemerintahnya, ini adalah pemerintah yang sah. Jangan mendengarkan berita-berita provokatif. Jangan wahai saudara-saudaraku Muslim, melalui tulisan, majalah, buletin, melalui kajian-kajian ilmiah yang diistilahkan oleh komunitas salafi dengan istilah daurah. Dan kajian ini, daurah kali ini pun salah satu bukti dari berbagai bukti asatidah salafi, ustadz-ustadz salafi berada di atas akidah ahli sunnah, jauh dari tuduhan terorisme. Begitu juga Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pandangan salafi, manusia biasa. Dalam pandangan salafi, Al-Imam Syafi'i lebih mulia dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam pandangan salafi, Al-Imam Ahmad lebih mulia daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab seorang manusia biasa, seorang alim yang mengajak umat untuk memurnikan tauhid dan peribadatannya hanya kepada Allah, tidak menyerahkannya kepada makhluk, sehingga tidak beribadah, tidak berdoa, tidak beristighasah kepada jin, kepada nabi, kepada malaikat, kepada orang soleh, kepada kubur, kepada dukun. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan umat untuk menghormati nabi, memuliakan sunnahnya, mengamalkan perintah-perintah beliau, dan meninggalkan larangan-larangannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan adab dan akhlak kepada anak didiknya untuk mengikuti akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kepada para pemimpin rumah tangga untuk mendidik anak istrinya di atas didikan Al-Quran dan Sunnah. Begitu beliau. Kita tidak menganggap beliau sebagai malaikat. Kita tidak menganggap beliau sebagai seorang yang maksum, bebas dari kesalahan. Tetapi kalau ada kesalahan, tunjukkan dengan hujjah, dengan ilmiah. Demikian semestinya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyakum. Demikian beberapa hal penting yang ana rasa sangat mendesak untuk segera disampaikan dalam kesempatan ini. Tersisa beberapa saat lagi dari waktu yang ada. kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan semampu kita. Yang terjawab pertanyaannya, alhamdulillah. Yang belum terjawab, alhamdulillah, sudah menulis pertanyaan. Apa nasihat Ustaz terhadap syabab muslim, pemuda-pemuda muslim yang sekarang segan atau malu untuk berpenampilan sebagai seorang muslim karena takut dikatakan sebagai teroris? Ya, insya Allah tidak. Tampilkan Anda sebagai seorang muslim, mulai dari perintah-perintah yang diperintahkan oleh Nabi, seperti biarkan jenggot Anda tumbuh. Nah, sekarang banyak orang berjenggot dan orang tahu bahwa itu bukan teroris. Nah, kita diperintahkan oleh Nabi untuk tidak membiarkan pakaian kita, sarung ataukah yang semisalnya jubah, saub, di atas panjang sampai di bawah mata kaki. Dan Nabi memerintahkannya untuk di atas mata kaki. Maka kita lakukan. Nanti dituduh teroris, sabar. Islam mengajarkan kepada kaum wanita untuk menutup auratnya. Dan kebanyakan ulama menyatakan bahwa wajah, tangan dan kaki wanita itu adalah aurat yang wajib ditutup. Maka tutuplah aurat tersebut dengan baik, supaya Anda mendapatkan ridha Allah. Putri Anda, istri Anda mendapatkan ridha Allah. Walaupun manusia menganggap itu adalah teroris, jangan khawatir. Nabi kita pun dituduh sebagai tukang sihir. Nabi kita dituduh sebagai orang gila. Nabi kita dilempar dan diejek, dihina. Para ulama kita juga mendapatkan hal yang sama. Maka jalan keluarnya adalah sabar, jalankan atribut-atribut syariat, hukum-hukum Islam tersebut. Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga antum, amin, dan antum semuanya. Apa yang harus kita lakukan untuk mensucikan hati kita dari penyakit cinta dunia? Nah, penyakit suka pujian dan sanjungan. Pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Allahumma zakki nafsi. Anta khairu man zakkah. Ya Allah, sucikan hati kami, sucikan jiwa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah yang terbaik dalam mensucikan hati manusia, jiwa manusia. Minta kepada Allah. Yang kedua, barakallahu fikum, talabul ilmi. Dengan talabul ilmi kita mengetahui kadar kelemahan kita. Kita menyadari dosa-dosa kita. Dengan itu kita menjadi tawabu, kita menjadi sadar. Saat manusia memuji, dia merasa risih dengan pujian itu, karena dia merasa tidak berhak mendapatkan pujian tersebut. Nah, kalau dia direkomendasi oleh masyayikh, dipuji oleh ulama, dia malu untuk menampilkan atau menukil bahwa ulama memujinya. Apalagi sampai dia akan mengedarkan tulisan-tulisan dan rekaman-rekaman pujian ulama. Dia malu. Karena dia merasa bahwa dirinya enggak pantas. Yang dapat mensucikan saya adalah amalan saya sendiri dengan pertolongan Allah. Yang merekomendasi saya adalah kelurusan akidah saya. Kalau akidah saya tidak lurus, Anda tidak akan tersucikan. Demikian, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kemudian banyak berzikir kepada Allah, banyak beristighfar. Itu semua akan melahirkan ketawabuan dan terhindar dari penyakit yang tadi ditanyakan. Kalau seorang ayah bekerja sebagai paranormal. Paranormal itu artinya apa? Singkat katanya dukun. Paranormal itu adalah orang yang suka meramal ya, hari-hari yang baik dan mana hari yang jelek. Ya. Dengan kata lain, dia adalah arraf, ya. Kahin. Itu paranormal. Betul gak itu? Nah, itu paranormal. Lah kalau suami Anda seorang dukun, ya, yang gak normal, dukun, maka Anda coba nasehatin dia. Anda sebagai istri nasehati, Pak, ini pekerjaan dilarang oleh Nabi. Nah, dukun hukumnya haram, dan orang yang mengklaim mengetahui perkara yang gaib di dalam syariat dinilai sebagai kafir. Maaf Pak, saya gak mengatakan kamu kafir, tapi ini orang sering salah kaprah, iya. Orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib dalam syariat dinilai sebagai kafir. Loh, berarti saya kafir? Saya mengatakan orang. Nah, kalau bapak, ya cepat tobat. Kalau bapak kan belum tahu selama ini. Sekarang saya beritahu, cepat tobat. Kalau bapak gak mau tobat, tetap bekerja sebagai dukun. Pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Rasulullah menyatakan man ata arrafan fasalahu an syai'in wa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun, yang datang, bukan dukunnya, yang datang saja, menemui seorang dukun, bertanya tentang perkara gaib dan mempercayainya, mengimaninya, meyakini berita dukun tadi, maka sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Islam. Nabi yang mengatakan ini. Nah, bapak tobat, suamiku tobat. Kalau enggak mau, maka hukum syariat mengatakan sebagaimana dirinci oleh para ulama tentang perceraian, ada perceraian yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh, ada yang sifatnya mustahab, ada yang sifatnya mubah, ada yang bersifat wajib. Apa itu perceraian yang sifatnya wajib? Apabila suami telah keluar dari Islam, atau suami melakukan perbuatan sihir, atau suami meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, bahkan waliul amr wajib memisahkan suami istri ini tadi. Fasakh. Nah, ini pertama. Baru kemudian pertanyaannya di sini, apakah boleh seorang ibu tadi bekerja sendiri untuk menafkahi dirinya? Oh, secara otomatis, kalau tetap sebagai dukun, suami Anda, tetap suami Anda sebagai paranormal, maka, dan proses nasihat sudah disampaikan dengan cara yang baik dan ilmiah, maka Anda segera minta cerai. Ya, segera Anda minta cerai. Barakallahu fikum. Nah. Kapan disyariatkan jihad di medan perang untuk melawan negara lain? Apabila pertama, negara kita telah memutuskan adanya jihad. Pemerintah kita telah memutuskan saatnya jihad. Dan pemerintah akan menimbang, melihat apakah kita punya kekuatan ataukah tidak. Kalau sudah ada panggilan seruan jihad fi sabilillah, sekali lagi, jihad fi sabilillah, ya, maka kita wajib memenuhi panggilan waliul amr. Sebagaimana dalam hadis Nabi radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa idastumfirtum famfiru. Tidak ada hijrah lagi dari Mekah menuju Madinah setelah selesainya Fathu Mekah. Nah, yang ada hanyalah niat yang terus ditekankan untuk lurus, baik, ikhlas, dan barakallahu fikum walakin jihadun wa niyyah, dan juga jihad terus berlaku sampai hari kiamat. Wa idastum firtum, dan jika kalian diminta oleh pemerintah kalian untuk berangkat bertempur, berjihad, famfiru, maka berangkatlah. Jadi siapa yang menentukan? Walil amr, bukan pimpinan kelompok, bukan khalifah kelompok, bukan Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Baghdadi, bukan Usama bin Laden, bukan Abu Bakar Ba'asyir, bukan ustaz, bukan pimpinan pondok pesantren, bukan ketua takmir masjid, bukan. Siapa yang menentukan jihad akan ditegakkan? Siapa? Waliul amr. Karena Nabi mengatakan, al imamu junnatun yuqatal min waraihi. Penguasa atau waliul amr itu adalah perisai yang mana jihad ditegakkan di bawah komandonya. Demikian Nabi SAW menegaskan. Jadi kalau ada jihad-jihad yang diserukan oleh kelompok-kelompok ISIS, Al-Qaeda, Hizbullah, kemudian Jabhatun Nusra, Jamaatul Jihad, Al-Ikhwanul Muslimun, semua itu adalah jihad yang batil. Itu bukan jihad, tetapi itu adalah jaringan teroris yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, masih banyak pertanyaan, namun terbatas kemampuan. Nah, maka Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba sebuah syariat atau sebuah beban kecuali dalam batas kemampuannya. Sampai di sini batas kemampuan saya dalam daurah kali ini. Semoga apa yang kita dengar ini, walaupun masih tersisa materi terkait tajuk atau tema ini, namun demikian kemampuan kita batas akhirnya. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, pertama saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua saya memohon adanya masukan dan saran dari semua yang mendengarnya. Semoga bermanfaat untuk saya terkhusus dan semua hadirin atau yang mendengarnya, dan kepada takmir Masjid Al-Huda atau semua pihak yang punya andil terlaksananya acara ini, besar ataupun kecil, saya mengucapkan jazakumullahu khairan, ja'alahullah fi mizan hasanatikum yaumal qiyamah. Semoga Allah jadikan sebagai pemberat mizan timbangan amalan soleh Anda di hari kiamat nanti. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.